Apa hukumnya Ustaz apabila saya saat ini belum akikah? Umur saya sekarang 34 tahun, dulu orang tua belum paham. Terjadi khilaf di kalangan para ulama mengakikahi diri di saat dewasa. Ada riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya ketika dewasa. Namun yang pertama, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama melemahkan, sebagian para ulama melemahkannya. Kalau tidak salah, Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang mengkritik hadis ini. Meskipun di antara ulama ada yang menguatkan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian kalaupun hadis ini sahih, maka ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bukan untuk umatnya yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Oleh karena itu tidak diketahui bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan yang lainnya untuk mengakikahi dirinya di saat dewasa. Yang ada, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu gulamin murtahinun biakikatihi wa yu'aqqu anhu yawma sabi'ih. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya dan dia diakikahi pada hari ketujuh. Wallahu ta'ala alam. Apakah bisa meniatkan bapak saya yang sudah meninggal untuk naik haji, dan kalau bisa gimana tata caranya? Sementara saya tidak tahu apakah bapak saya dulu punya niat. Nah, diperbolehkan melakukan haji badal. Orang tua meninggal atau sudah tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan haji, namun dia punya kemampuan dari sisi materi, maka dihajikan dengan syarat bahwa dia yang hendak menghajikan telah menunaikan ibadah haji. Adapun jika dia belum menunaikan ibadah haji, maka dia harus menghajikan dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian dia menghajikan orang tuanya. Berdasarkan hadis Abbas, ketika ada seorang yang sedang melakukan ihram, lalu kemudian dia bertalbiyah, labbaika an syubrumah, labbaika an syubrumah, atas nama syubrumah. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, siapa itu syubrumah? Dia mengatakan, saudara saya. Kata Nabi SAW, ahajajna an nafsik, apakah engkau telah menghajikan dirimu? Dia mengatakan, belum. Maka Nabi SAW mengatakan, hujja an nafsika thumma hujja an syubrumah, berhaji untuk dirimu sendiri, kemudian hajikan untuk orang tuamu. Meskipun riwayat ini pun terjadi perselisihan di kalangan para ulama al-hadis, namun hadis tentang haji badal banyak, ya, banyak sekali. Naam, di antaranya kisah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya yang sudah tidak mampu melakukan perjalanan safar untuk menunaikan ibadah haji, sementara kewajiban haji mendapati ayahku sudah tua, tidak mampu melakukan perjalanan safar, apakah diperbolehkan aku menghajikan untuknya? Maka Nabi SAW membolehkannya, dan itu pada kejadian haji wada', tak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana ciri-ciri sururiyah dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Ini butuh daurah 2 hari lagi. Ya. Dan sudah banyak dijelaskan, alhamdulillah. Dikatakan kelompok apa? Orang-orang yang mengakui dirinya ahlus sunnah dan dia mendirikan sekolah atau pondok-pondok yang mana di dalamnya juga ada usaha untuk mendapatkan ijazah dengan alasan ijazah tersebut untuk sedikit kepentingan dunia. Sebenarnya permasalahan bukan masalah ijazah, masalahnya bukan masalah ijazah, akan tetapi permasalahannya penyimpangan dan kemungkaran yang terjadi, ya, disebabkan keinginan untuk mendirikan pendidikan-pendidikan formal, kemungkaran yang hampir dikatakan sulit untuk dihindari, tidak diingkari masalah ijazah, seorang ingin mendapatkan ijazah silahkan, tapi jangan sampai kemudian dengan cara tersebut menghalalkan segala cara, ya, demi untuk mendapatkan ijazah, akhirnya yang haram juga dilakukan, ya, mengajar anak itu berdusta. Kita mengajarkan anak itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ujian akidahnya Asy'ariyah misalnya, ya, gimana kalau dia disuruh pilih, ya, mau berdusta atau jujur tapi enggak lulus. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan hal-hal yang lainnya, ya, semakin biasanya semakin bertambah jenjang, semakin banyak permasalahan, termasuk ilmu kalam juga dipelajari. Sementara kita mengetahui apa sikap para ulama tentang hukum seseorang mempelajari ilmu kalam, wallahul musta'an. Faedah ketika sempat kita bertemu dengan Fadilatul Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Naam, Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, di rumah beliau kemarin ketika umrah. Lalu beliau masuk ke pembahasan pendidikan. Yani beliau mengharapkan agar kita membuat pendidikan yang dengannya lulusannya itu bisa disamakan, sehingga yang lulus bisa diberangkatkan ke Arab Saudi, sehingga bisa masuk ke Al-Jami'atul Islamiyah. Karena beliau mengharapkan agar di Al-Jami'atul Islamiyah banyak ikhwan dari Salafiyin. Sekarang ini tidak terlihat. Dahulu di zaman Al-Ustaz Usama Hafizahullah, Masya Allah, pada zaman itu pengajian-pengajian khusus Indonesia itu sering diisi oleh para masyayikh ketika itu. Naam, ketika kita berada di rumah beliau, beliau menunjuk, ruangan ini dahulu sering diisi orang-orang Indonesia, sekarang mana? Naam, akhirnya beliau berbicara masalah pendidikan, ya. Ketika berbicara masalah pendidikan, sempat disampaikan bahwa kita menghadapi problem di negeri kita, Syekh, bahwa seseorang kalau mengikuti pendidikan formal sulit untuk menghindari hal-hal yang sifatnya menyelisih syariat, seperti pelajaran akhlak yang diajarkan tasawuf, akhlak yakni akhlak tasawuf, kemudian ilmu kalam. Bagaimana dengan seperti ini? Kata beliau, kalau begitu wajib untuk kalian tidak melakukannya. Wajib untuk kalian tidak melakukannya. Ini jawaban beliau hafizahullah. Apakah berdosa kita sebagai seorang anak, orang tua kita ini meninggal kemudian kita tidak pergi takziah, orang tua masih kafir? Kuburkan dia, selesai. Masukkan ke dalam tanah, selesai. Anak bekerja di instansi pemerintahan yang di dalamnya bercampur dengan laki-laki dan perempuan, bagaimana hukumnya? Apakah anak harus berhijab? Dan tolong jelaskan tentang hijab, pakaian syar'i bagi seorang wanita. Kalau hijab pakaian syar'i, daurah 3 hari. Namun singkatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula." Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah kalian. Apabila kalian keluar, jangan bertabarruj, bermode ala jahiliyah dahulu. Seorang wanita tempat tinggalnya dalam rumah. Kalaupun dia keluar, maka menjaga adab-adab syar'i, menghindari ikhtilat, bercampur bauran antara laki-laki dan wanita. Kalau Anda seorang yang punya suami, suamilah yang bertanggung jawab. Anda tinggal di rumah. Kalaupun terpaksa harus bekerja, bekerja dalam hal-hal yang sesuai dengan bidangnya. Sebagai wanita, kalau bisa bekerja dari rumah, bekerja di rumah, menjahit, buat gamis atau yang semisalnya, jual, ya, atau yang semisalnya yang lebih aman. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala mengganti yang lebih baik. Afan Ustaz, saya khawatir kita dikatakan jamaah kompor yang sering makan-makan di masjid. Siapa yang bawa kompor di sini? Apa hukumnya makan-makan di masjid? Boleh. Tapi jangan jadikan masjid seperti restoran. Boleh ketika hajah dibutuhkan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ada yang ahlus suffah, tinggal di masjid. Tinggal di masjid, tidur di masjid. Ya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tapi mereka melakukan itu karena memang tidak punya tempat tinggal. Ya. Bukan orang yang rumahnya bagus di situ, tidurnya di masjid. Tidak. Itu tidak dilakukan kecuali dengan tujuan ibadah seperti i'tikaf. I'tikaf pada bulan Ramadan. Naam. Adapun menjadikan terus-menerus di masjid, sebenarnya bukan permasalahan seorang itu tinggal di masjid, tidur di masjid. Tapi yang jadi masalah ilmunya. Tidak punya ilmu. Kadang-kadang ada sebagian, subhanallah, modal semangat, gak punya ilmu. Baru saja selesai dari meninggalkan masa jahiliyahnya, mantan preman misalnya, langsung jadi pendai, langsung berdakwah, langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini yang jadi masalah. Dan itu yang terjadi, ya, itu yang terjadi. Karena dia pengen bertobat, sudah dia ingin memperbaiki diri, semuanya diperbaiki, pakaiannya sampai sorbannya ditebeli. Akhirnya orang melihat, ini ada kemungkinan habib atau wali, minimal ustaz. Akhirnya ditanya kan, saat ini apa hukumnya, ini apa hukumnya. Gak menjawab, berat juga dia. Akhirnya asbun, asal bunyi. Tahu ya asal bunyi ya? Asal ada suara yang keluar. Hah? Asal ada suara yang keluar. Maka ini masyaallah rahimakumullah, bukan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dakwahnya jelas. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan ini jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan yang bersamaku. Maka yang bersama Rasulullah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat berdakwah, berdakwah dengan ilmu. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat, para ulama, para qurra. Mereka lah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi manusia. Karena ketika seorang berdakwah, dia akan menghadapi berbagai macam problem di kalangan masyarakatnya, dan itu membutuhkan jawaban. Ya, bukan hanya sekedar seorang, ayo ajak 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan, terus selesai, enggak ada isinya. Enggak ada isinya. Yang disampaikan hadis-hadis palsu, hadis tidak ada asalnya. Ya, yang diceritakan mimpi-mimpi selama perjalanan, saya mimpi ini, yang ini juga mimpi itu, macam-macam. Kumpulan mimpi-mimpi. Yang ini ngaku mimpi bidadari. Sampai ada yang mengatakan, aduh, Saking seringnya dia mimpi bidadari. Sampai kalau saya melihat wanita-wanita itu enggak selera. Loh, kamu harus datang ke dokter spesialis, periksa diri dong. Laki-laki itu punya fitrah kecondongan kepada lawan jenisnya. Ini sampai enggak selera. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini kesesatan. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Saya kira ini masyaallah wa rahimakumullah. Karena waktu telah lewat, semoga apa yang kami sampaikan beri manfaat. Apa yang benar dari penyampaian kami datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan, maka datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.